Lukas pasai 18. Olehnyan gecalitra saboh umpama le Isa guna ke geperno murid-murid ge mangat awaknyan sabe medoa dan be putuh asa. Isa laju ge pegah misenyan. Lam sabo banda na sidro hakim yang hana ji takut uba Allah dan hana ji pako kesomantung. Lam bandanyan na tema sidro inung bale yang sabe ji menghadap ngon hakimnyan ji lake mangat perkara ji jibila. Na tulung ke ulun lam pekaranyo lon hadap lawan ulun. Ken inungnyan bak hakim. Na paduk trit wateji hakimnyan hana ji tem tulung inung balenyan. Akeji hakimnyan ji pike. Bahpi ulunnyo hana lun takut ke potu Allah dan hana lun pako ubak somantong. Sabab inong balenyo hana putuh-putuh ji pekaru ulun. Lebih get pekara urungnyo ulun bila. Menyohan inongnyo hana ji piuh-piuh ji pekaru ulun. Dan laju ge pegah le Tuhan lagenyo. Ngingke punyang ji pegah le hakim yang hana adenya. Nyan pekeh potu Allah hana ge bila pekara umat ge kedro yang jilake ubak gopnyan urongon malam. Pekeh gopnyan ge ulo-ulo wate ke getulung awaknyan. Percaya ke gopnyan rejang tat ge bila pekara awaknyan. Tema menyo anak manusia kateka. Pekeh mantong na meteme urang meiman ubak gopnyan atuh rung bumonyo. Dan Isa gecalitra lom saboh misa ke hai manusia yang jinging miup atuh urang lain. Urangnyan yakin bahwa drojih kedro keh yang paling get. Gepegah le Isa. Na dua dro urang jijak ubaid Tuhan ke jijak medoa. Yang sidro urang Parisi, sidro tuk yang lain bujih tukang kutip cuke. Urang Parisi nyan jidong asing kedro siraji benoa. Ya Allah, ulun lake terimung gasih ubat drono. Sabab ulun hana lagi urang lain yang leha, jehut atau tukang pubut memuka. Ulun syukur tat sabab ulun bukan lagi tukang kutip cukainya. Ulun puasa dua go lam sigo alehat dan ulun pesemah ubat drono si persiplo nibak ban mandum hasil yang ulun teme. Tema di urung tukang kutip cukainya jidong jio-jio dan hana jijit di tangah ulangit. Siraji urut dada laju jipegah. Ya Allah negasih ke ulun urung medosanyo. Percaya ke? Ken Isa, wate jiwa urmo, doa urung kutip cukenyan yang getrimong leputu Allah dan bukon doa urung parisinyan. Sabab tip-tip urung yang jipemanyang drojih tema gepemiup dan tip-tip urung yang gepemiup drojih tema gepemanyang. Na urung-urung yang jiba anak-anak mit uba Isa, mangat getim mat dan geberi berkat ke anak mitnyan. Wate hanyan jinging le murid-murid Isa, laju awaknyan jibengeh ba urung-urungnyan. Tema le Isa, laju getau anaknyan dan laju gepegah ubak murid-murid ge. Bahke anak mitnyan jijak ubak ulun. Bek gata tam awaknyan. Sabab urung yang lagenyo ke jid ke anggota umat Allah. Ingat ke, urung yang hana jemaharap ubak Allah lagi siro anak, urung yang hana tema jid ke anggota umat potu Allah. Sidro pemimpin Yahudi jitemanyong Bak Isa. Bapak gure yang get, puyang haruh ulun pubut mangat ulun meteme udip sejati dan kekai. Pakon gata pegah ulun get. Getanyong le Isa bak urengnyan. Hana yang get, selain potu Allah kedro. Gata kata tepu, pupu yang geperintah le potu Allah. Bek memukah, bek semempuh mati, bek cemecu, bek jit kesaksi duseta. Dan hormat ke ayah ngon magata. Ban mandum perintahnyan, ka ulun pubut pun muda ulun kon. Seut urungnyan. Ban gedengo lagi nyan, laju gepegah le Isa. Mantong na sapu yang haruh gata pubut. Jak publo ke ban mandum atra milik gata. Gata beri ke peng ke urung gasin. Dan gata temamu temai harta lam surga. Oleh nyan, teka ke keno, ta setot ulun. Temawa teji dengo habanyan, atejih pedih lumpahna, sabab jih kaya lagona. Isa getepu urengnyan sedeh tat ate, sababnyan laju gepegah. Payah tat-tat menyo ureng kaya, jid ke anggota umat potu Allah. Lebih mudah sabuh unta jitamong lam ruhung jarum, nibak ureng kaya jitamong lam donya baru Allah. Urung-urung yang ji dengok Isa gepegah menan, laju ji tanyong. Menya menan so yang hasil selamat. Gejawab le Isa, yang hana mungkin bak manusia, mungkin bak Allah. Dan Petrus laju ji pegah meno. Ngingke, kamu ke kamu tinggai anuk bino kamu. Jut kamu jak setut bapak. Percaya ke? Ken Isa. Urang yang kaji tinggai rumah ji, atau apa rumah ji, atau saudara ji, atau ayah ngon ma ji, atau anak-anak ji, karena ji semah potu Allah. Urang yang tema gebalah melipat ganda, bak saatnya, dan oh uro dudo, ke urang yang tema geberi udip sejati dan kekai. Isa laju ge pesapat mandua belah dro murid ge, u tempat yang asing. Uba awaknya laju ge pegah lagenyo. Dengonyo, tanyo watenyo tajak u Yerusalem. Di sinan ban mandum nyangka getuleh le nabi-nabi kehai anuk manusia tema terjadi. Gopnyan tema jiserah uba ureng-ureng yang bukan ureng Yahudi, yang jihina, jiludah, dan jipemale. Awaknya tema jisiksa dan jipoh mate gopnyan. Tema ba uro yang kele, gopnyan tema gebedoh. Ban mandum nyan mu bacut pih haname pom bak murid-murid Isa. Makna ni bak tutu habanyan tesom ni bak awaknyan. Awaknyan hana jitupu ke haipu yang gepegah le Isanyan. Wate Isa karap truk u Yeriko na sidro ureng buta si rajiduk jige made bak bineh rod. Wate ji dengo ureng ramenyan tengoh jijak laju jitanyong. Punyan! Isa ureng Nazaret nyan tengok geja. Seut awak nyan bak ureng butanyan. Banji dengoh habanyan di ureng butanyan pih laju jite maut siraji dumpe. Isa, anak Nabi Daud, negasesku ke ulon. Ureng-ureng yang tengoh jijak diuke laju jibungeh ke ureng butanyan sirajiu sengap. Ureng butanyan hana jipatih. Jikuk ngon jimuhoy lebih tegar ni baksu yoh awai. Hei, anak Nabi Daud, negasihku ke ulun. Isa laju gepiuh dan geyu bak gop, mangat ureng butanyan jiba ubak gopnyan. Wate gopnyan katruh kenan, Isa laju getanyong bak urengnyan. Punya gata lake jid ulun pebut atau gata? Hei po. Jawab ureng butanyan. Ulun lake buda, ulun kemalon. Dan laju gepegah le Isa. Menyemenan kalon ke? Karena gata percaya ubah ulun, gata pulih. Wate nyan cik tema, ureng butanyan kajut ji kemalon. Laju ji setot Isa, si raji lake terimong gasih bak potu Allah. Wate ureng ramenyan jinging hainyan, awak nyan ban mandum ji pujo Allah.